Saya tahu itu. Tapi ngejawabnya enggak boleh memicu. Hati-hati, mun panggil yang dikotok tong saruana. Komo nepi ka di ambeuan mah. Puisi melawan dewe ku puisi. Lamun besi al hadid bil hadid. Besi ku besi deui. Mantap nyian bedog ditenggelana ku palunya. Puisi mah ku puisi deui. Jangan mempermasalahkan. Eta teh Bu, aya maksud. Kan hati-hati ah kejebak. Ya. Langian deui puisi weh. Puisi Ustad Epi. Ho, guru ame viral. Sia. Keo langsung mangeula. Mun puisi ku puisi teh. Kulub hui. Kulub hui kadaharan patani jeung Ustad Epi. Ulah loba ngadahar kulub hui. Matak batuk liang ai. Sok upload. Kerame deui. Bu, rek ngomong nanaon ge mangga. Nya rasul mah terasa denge-dengena aling-aling dengekeunana. Kira-kira merusak hati mah geus. Antepkeun. Dan nu dosa mah beliau mah deui. Mun mangih jeung nu gelo tong saruangna. Mun nu gelo nanya dijawab, nu teu wawuhun situ keur ngarobroh cenah. Hei, apa kabar? Ya, lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Ini kan menghina agama. Emang Allah teu sare? Allah teu sare, antepkeun weh. Eta teh keur ngahina Allah. Paham teu? Dakwah itu mengajak bukan mengejek, membina bukan menghina. Menjadi pelopor jangan jadi pelapor, kalunya polisi capeun. Menyayangi bukan menyayangi, memberi solusi jangan mencari sensasi. Apalagi selfie. Ya ayo coba jebakan Batman kamari somemeh eta. Kan rek sholat subuh ke masjid teh roream. Nepi ka make sorban ge segede anakona. Kusabab loba nu gelo neungeulan ustad. Ustad eta sorban di kana-kana teuing, mame ka teungeut teu nyeri teuing. Aya jelema teu wawuh jadi dicurigai, tingali leungeunna malinggis nu gelo sanes. Sanes Nabi manenang cai. Tuh jadi goreng sangkanya. Geus bae, bumi abdi dicakra. Konon katanya kodenya kalau cakra merah bunuh di tempat. Ah, balik ngaji penting-penting. Emang aing di cakra, bawa-bawa. Nges, ke material malicet. Isukna cakraan kabe salembur. Jinu gelona liurin. Iyo, ustad kabe cena. Tong saruana. Nges, antepkeun. Tutup telinga, nges. Mun saruana, kena atohun. Antepkeun. Da Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Setuju? Yang kita harus menyibukkan itu memperbaiki diri. Mun eta goreng, urang ulah kitu. Abi mah di Bandung, baru dak mabok. Kita rada dicare, dibere jeung suukna. Ngan sok diuk, ngan deketan. Hayang, eh mabok. Ulah, ustad haram. Nah, sia haram, aing haram, sia henteu. Cik diukun, oh ustad mabok mah pupuskeun we ku urang. Jadi we teu nginumnya. Solusi lain. Terus aya nu geus mabok, tad hampura, tad kagok. Urang geus nginum, sok teu naon. Dengekeun la ilah sana tuh anjing si Usan mah aduh anjing canang mah tuh satu nya solusi bukan jadi jangan menghakimi tapi harus mengilhami mata balad teh loba we budak jalanan mereka mah jujur ngan mun urang kieu teh kana mabok salat goblok neraka badaom teh kaluar ku lembut Bu dan Nabi ge lembut Nabi mah anu kii di masjid. Cik Umar mah tenggelan, da preman, entong, antepkeun, cina beres heula kiihna. Kabayang teu nu kiih digerewahkeun meureun tuh ucrat-acret. Ngepelna loba. Cerdas Nabi mah, cina beres heula kiihna wer. Birigidik sindreuk asupkeun. Terus ditanya, "Di mana ieu neangan jelema nu ngaranna Muhammad, rek naon? Rek asup Islam." Coba mun ditenggelan, aya mah nu asup Islam. Tah urang teh tergesa-gesa, sok nyalahkeun batu, punten. Ayo jelema naik Harley. Ngaliwat kana mobil urang, boga Harley ke motor gede. Goblok, sombong cuy. Emang mana unggul boga Harley? Kana mobil kadua kitu. Boga Harley teh kelonya cuy teh. Tilu kali kitu. Jek, doakeun sing nabrak sia. Jebret nabrak turun kana tilu mobil teh. Si aing tong sombong, emang nu boga motor gede maneh unggul. Kumaha ngomongna? Sanes Pak tadi teh gogorokan teh bari naroskeun remna di mana cenah. Si oreng motor menang nginyeum. Jadi tong sok tergesa, geus. sakali deui. Urang kan urut geng motor baheula. Make ninja 2,5. Disiap ku RX. Sakitnya tuh di sini. Goblok. Ieu jalur urang. Disiap aya di pom bensin motor nu nyiap tadi teh. Ieu anjing ku aing sih. Mas kaluar langsung gencalana. Siap tong kebat kebut wilayah Jung Berung yang digulung ku barudak. Mana budak geng motor mana? Sanes geng motor abi tekel hayang jadi ngebutna teh yang ngising. Tapi benar oke daripada ngising na motor wah muncrat. Cik atuh mikir. Nah, kalau pertanyaannya Ustaz bagaimana pendapat Ustaz? Ah, beda pendapat mah teu nanaon, nu lama beda pendapatan. Saya tutup telinga. Nyakeun weda Allah mah teu sare. Ya, mulut nanti Allah, suara nanti Allah. Ketika melanggar, menghina Allah, siapa yang akan menghinakannya? Paliya subu alihatahum, paliya subullah. Jangan saling menghina, nanti mereka menghina Allah. Nah, ya, orang tengah hina, itu menghina Allah. Antepkeun we, bagaimana Namrus, bagaimana Fir'aun. Ya, antepkeun teu uduna, mun bisa menjaga jarak, aman. Ame teu kabagian. Setuju? Entak sederhana, nah, mun panggil jeung ti kotok, tong saruahna. Komo di ameuan mah, ya bu ya. Gapleh, gaul tapi soleh. Sing boga budak rada baong, cina maca buku, iya weh, insya Allah beki baong. Tapi baongnya syariahnya.